السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita dalam syarah Salasatul Usul wa Adillatiha yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dalam pembahasan terakhir, kita sedang membahas mengenai permasalahan al-ba'd, kebangkitan manusia setelah kematian mereka untuk menghadap Rabb semesta alam Allah Azza wa Jalla, di mana ini kemudian menunjukkan bahwasannya kubur bukanlah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Kubur hanyalah sebatas tempat persinggahan bagi manusia untuk kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, yang mereka akan mulai merasakan kehidupan akhirat tersebut ketika dibangkitkan dari peristiwa dibangkitkan dari kuburnya, yaitu dalam peristiwa al-ba'ats. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bahwasanya siapa yang mengingkari kebangkitan tersebut, maka dia adalah seorang yang kafir, seorang yang kafir keluar dari agama Islam. Disebutkan dalilnya di sini, dan juga disebutkan dalilnya oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Mu'allif menyebutkan satu dalil, kemudian ditambah oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan beberapa dalil juga dari dalam Al-Qur'an, di antara surat Al-An'am ayat ke-29 sampai 30, juga surat Al-Mutaffifin ayat ke-10 sampai 17, dan ini yang terakhir kita baca, ayat dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-10 sampai 17. Kemudian masih ada dalil yang lainnya tentang kafirnya orang yang mengingkari al-ba'ts. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman: bal kazzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan bahkan mereka itu mengingkari, mendustakan as-sa'ah, yaitu hari kiamat, dan telah kami siapkan bagi siapa yang mendustakan hari kiamat tersebut, neraka berupa api yang menyala-nyala. Surat Al-Furqan ayat ke-11 ya. Yang kemudian menyebutkan ancaman orang yang mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Qala rahimahullah wa qala ta'ala والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Surah Al-Ankabut ayat ke-23. Dan orang-orang yang kufur mengingkari ayat-ayat Allah dan juga pertemuan dengannya, ini syahidnya, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga mengingkari pertemuan dengannya, yaitu mengingkari kebangkitan manusia nanti pada hari kiamat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ya'isu min rahmati, orang-orang yang seperti ini mereka itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahum 'adzabun alim, dan mereka inilah yang nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Ini surat Al-Ankabut ayat ke-23 juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari bahwasanya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Qala wastadalla asy-syekh rahimahullahu taala biqoulihi taala za'ama alladziina kafaru al-ayah. Adapun asy-syekh yaitu muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beristidlal mengambil dalil tentang permasalahan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan juga, za'amal ladzina kafaru, bahwasanya orang-orang yang kafir itu menyangka, lanjutannya allayyub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, sampai akhir ayat. Ini juga menunjukkan bahwasanya persangkaan bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan, ini adalah persangkaannya orang-orang kafir, bukan persangkaannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin beriman dengan 6 rukun iman yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah beriman kepada hari kiamat, hari akhir, termasuk di dalamnya adalah peristiwa kebangkitan manusia pada hari akhir nanti dari kuburnya kembali hidup seperti semula. Maka ini adalah keimanan yang wajib, tidak boleh seorang mukmin untuk ragu terhadap perkara ini, harus dia yakin, tidak boleh ada sedikit pun keraguan bahwasanya nanti manusia seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka tidak boleh seorang kemudian ketika beramal dia merasa ragu, apakah benar amalannya ini akan dibalas nanti pada hari akhir? Apakah benar dia akan dibangkitkan? Ketika dia beramal tujuannya ya kalau ada kebangkitan maka amalan ini berguna, bermanfaat, ya, dia akan mendapatkan pahala dan balasannya. Namun apabila tidak mendapatkan atau tidak ada hari akhir, ya karena dia ragu, ya sudah, dia tidak merasa rugi dengannya, ya, maka tidak boleh untuk kemudian berkeyakinan seperti ini atau meragukan tentang adanya hari akhir dan hari pembalasan nanti pada hari kiamat. Apabila dia meragukannya maka sia-sia seluruh amalan yang sudah dilakukannya, karena dia tidak berada di atas agama Islam, maka seluruh amalannya dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya, tilawatul Quran dan yang lain sebagainya, semuanya sia-sia ketika dia meragukan kebangkitan nanti pada hari kiamat. Qala rahimahullah wa amma iqna'u ha'ula'il munkirina fi ma ya'ti. Adapun untuk memuaskan para pengingkar hari kebangkitan, para pengingkar kebangkitan manusia nanti pada hari kiamat untuk memuaskan mereka, artinya untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, membantah pemikiran-pemikiran mereka. Maka dalam poin-poin berikut ini akan disebutkan beberapa poin, yaitu ada 4 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala awwalan, yang pertama, an amrul ba'tsi tawatara bihin naqlu 'anil anbiya'i wal mursalina fil kutubil ilahiyah. Bahwasanya perkara kebangkitan ini adalah suatu yang mutawatir, yaitu apa? Terlalu banyak, sangat banyak penukilannya dari para nabi dan juga para rasul dalam kitab-kitab ilahiyah, yaitu kitab-kitab suci. Qala wa syara'i'i as-samawiyah, dan juga syariat samawiyah, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang di atas, yang berada di atas langit, maka dinamakan asy-syara'i' as-samawiyah. Sangat banyak berita-berita tersebut, sangat banyak kabar-kabar tersebut, penukilannya dalam Al-Quran, disebutkan dalam berbagai macam surat dan berbagai macam ayat. Banyak sekali penyebutan tentang hari akhir, penyebutan tentang kebangkitan tadi. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih pun banyak sekali penyebutan tentang dibangkitkannya nanti manusia pada hari kiamat. Mutawatir, sangat banyak ya. Apabila disebutkan hadis mutawatir, artinya hadis yang sangat banyak jalur periwayatannya, sehingga tidak bisa dibantahkan lagi. Itu yang namanya mutawatir, sesuatu yang tidak bisa terbantahkan karena sangat banyak jalur periwayatannya. Tidak mungkin kemudian seluruhnya bersepakat untuk berdusta, untuk mengada-adakan suatu berita yang bohong. Maka ini yang dimaksud hadis mutawatir. Adapun berita yang mutawatir tidak terbatas pada hadis saja, ya. Tapi seluruh berita yang datang dari para nabi, baik pada zaman-zaman terdahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa Alkitab dan As-Sunnah, seluruhnya menunjukkan tentang hal ini, bahwasanya ada hari kebangkitan. Dalam syariat yang sebelumnya atau syariat Islam, sama, sepakat semuanya menetapkan adanya hari kebangkitan. Tidak ada satupun yang kemudian menetapkan yang sebaliknya, bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Seluruh agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kitab yang diberikan kepada para rasul, semuanya menyebutkan hal yang sama, yaitu adanya kebangkitan. Maka ini adalah suatu yang mutawatir, tidak bisa dibantahkan lagi. Orang yang membantahnya adalah seorang yang apa? Mu'anid, seorang yang penentang, yang betul-betul mukabir, tidak mau menerima kebenaran. Seorang yang tidak mau menerima kebenaran, sombong, kemudian menolak kebenaran yang sebetulnya tidak bisa dia tolak karena sangat banyak jalur periwayatannya. Qala wa talaqathu umamuhum bil qabul, dan umat-umat mereka, yaitu umat-umat para nabi dan para rasul tersebut, menerima berita ini dengan al-qabul, menerima yaitu meyakini berita tadi mengenai adanya hari kebangkitan. Umat mereka tidak ada yang kemudian mendustakan hari kebangkitan tadi, ya, kecuali orang-orang yang kafir dari kalangan umat yang diutus kepadanya rasul. Yang dimaksud di sini umamuhum, yaitu yang beriman kepada para rasul tersebut. Mereka menerima kabar berita tersebut tentang adanya kebangkitan, kemudian meyakininya, tidak menolaknya. Qala fa kaifa tunkirunahu, maka bagaimana kalian itu bisa mengingkari berita yang begitu banyak jalur periwayatannya ini? Wa antum tusaddiquna bima yanqulu ilaikum, bima yunqalu ilaikum an faylusuf au sahibu mabada'in au fikratin. Maka bagaimana kalian bisa mengingkari berita yang seperti ini keadaannya, yaitu sudah banyak periwayatannya dalam kitab-kitab suci, ya, dan juga diterima oleh umat-umat para nabi, semuanya menerimanya, tidak ada yang mengingkarinya. Maka bagaimana bisa kalian mengingkarinya? Wa antum tusaddiquna bima yunqalu ilaikum an failusuf. Sedangkan kalian itu membenarkan berita yang dinukilkan kepada kalian dari ahli filsafat, ya. Menerima kabar dari ahli filsafat walaupun yang menukilkannya cuma satu orang, walaupun dia cuma membaca buku yang dikarang oleh seorang ahli filsafat, langsung diterima, dibenarkan. Oh, ini benar sesuai dengan akal pikiran. Au sahibu mabada'in au fikratin, atau kemudian juga seseorang yang memiliki suatu pemahaman tertentu atau pemikiran tertentu. Kenapa kok dibenarkan pemikiran dan pemahamannya tersebut? Nah, dalam keadaan apa? Disebutkan selanjutnya, wa in lam yablugh ma balaghahu al-khabar 'anil ba'tsi. Walaupun kabar tersebut tidaklah mencapai derajat sebagaimana kabar tentang adanya kebangkitan. Kabar tentang adanya kebangkitan ini seperti sudah kita sebutkan, tawatur, sangat banyak jalur periwayatannya, tidak bisa ditolak lagi, ya. Tidak bisa dinafikan lagi. Ini datang pemikiran yang kemudian menyimpang dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman tertentu, langsung dibenarkan. Oh, benar ini, sesuai dengan akal pikiran, ya. Pemikiran yang baik, pemikiran yang bagus, ya. Padahal belum tentu itu adalah sesuatu yang benar. Penukilnya sendiri cuma satu orang misalnya, ya. Ataupun kemudian penukilnya sendiri tidak tahu siapa ini orang yang menukilkan ini, tidak dikenal siapa. Beda dengan apa? Syarat Islam ini dinukilkan dari orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya sampai Rasulullah. Rasulullah menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan ahli filsafat ini dinukilkan pendapatnya lewat satu orang tidak tahu siapa. Ya. Nah, maka bagaimana bisa kemudian dia menerima pemikiran ahli filsafat atau menerima pemikiran dari seseorang yang memiliki pandangan dan pemikiran tertentu, sedangkan dia menolak, yaitu berita yang begitu banyak jalur periwayatannya. Maka kedua kabar ini, kedua berita ini sebenarnya tidak bisa diperbandingkan, ya. Berita tentang adanya kebangkitan dengan berita tentang adanya pemikiran-pemikiran tertentu dari ahli filsafat, ya, ataupun dari orang-orang yang memiliki pemahaman tertentu. Qala la fi wasilatin naqli, tidak bisa mencapai derajat tadi berita tentang al-ba'ats tadi, tidak pada wasilatun naqli, yaitu wasilah, yaitu perantara yang menukilkan. Perantara yang menukilkan kalau tentang ba'ats, tentang kebangkitan sangat banyak. Mau cari di dalam Al-Quran ada, yang menukilkan Al-Quran ada banyak. Orang-orang yang terpercaya dan sekarang sudah dituliskan. Demikian pula yang menukilkan hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak. Hadis-hadis yang sahih begitu banyak sekarang sudah tertuliskan. Jadi wasilatun naqlinya sangat banyak dan terpercaya. Tidak bisa dibandingkan dengan perantara penukilan dari pemikiran-pemikiran tadi, pemikiran-pemikiran tentang filsafat, pemikiran-pemikiran tentang perkara-perkara yang lainnya. Qala wala fi syahadatil waqi', demikian pula tidak mencapai derajat kabar tentang kebangkitan dalam hal apa? Syahadatil waqi', persaksian dari, yaitu kenyataan yang ada, ya. Kebangkitan itu didukung dengan kenyataan yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana nanti akan disebutkan bahwasanya secara akal kebangkitan tersebut adalah sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, dalam kenyataan yang kita saksikan sendiri, ada perkara-perkara yang memang begitu besar, begitu sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk kemudian mengembalikan orang yang sudah mati? Itu tidak mungkin. Jadi kenyataan yang ada di sekitar kita, kenyataan yang ada di muka bumi ini menunjukkan bahwasannya kebangkitan itu mungkin terjadi. Ya. Kalau tentang pemikiran seorang filosof, bisa jadi dari apa yang terjadi di sekitar kita tidak mendukung hal tersebut, ya. Mengingkari hal tersebut, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya. kenapa kok kemudian pemikiran filsafat, filsafat diambil, kemudian ternyata kita menolak kabar yang begitu banyak dari orang-orang yang terpercaya, dan kemudian kenyataan yang kita hadapi pun kemudian mendukung mendukung tentang hal tersebut, tentang berita tersebut. Ini sungguh sesuatu yang tidak adil, tidak menunjukkan bahwasanya pemikiran seseorang yang menerima beritanya kabar filsafat tersebut kemudian menolak kabar berita tentang bahas ini, tidak menunjukkan bahwasanya apa, pemikirannya adalah pemikiran yang lurus. Justru pemikirannya adalah pemikiran yang kemudian timpang, tidak seimbang, tidak lurus. Ini poin yang pertama yang dengannya kita bisa membantah orang-orang yang mengingkari al-ba'ts tentang kebangkitan, ya, yaitu dari sisi penukilannya, penukilannya begitu banyak dan juga didukung oleh kenyataan yang ada di muka bumi ini menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu mungkin, ya. Kemudian kenapa berita seperti ini ditolak? Berita yang begitu meyakinkan ini ditolak, sedangkan berita yang yaitu bisa benar, bisa salah, dari orang-orang ahli filsafat atau orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu seperti pemikiran komunisme atau pemikiran liberalisme, ya, dan pemikiran-pemikiran yang lainnya, itu kemudian dibenarkan sedangkan tidak sebanding antara berita tentang ba'ats dengan berita atau kemudian pemikiran-pemikiran tadi dari sisi penukilannya dan juga dari sisi yaitu kenyataan yang ada di muka bumi yang mendukung tentang berita tadi. Qala tsaniyan. Perkara yang kedua yang dengannya kita bisa membantah orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Qala anna amral ba'ti qad syahida al-'aqlu bi imkanihi. Bahwasanya perkara kebangkitan ini akal pikiran yang sehat sudah mempersaksikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang mungkin. Secara akal itu adalah sesuatu yang mungkin. Qala wa dzalika min wujuh, ya, demikian dari beberapa sisi. Al-awwal, yang pertama, kullu ahadin la yunkiru an yakuna makhluqan ba'dal adam. Setiap orang itu tidak mengingkari bahwasanya dirinya adalah makhluk tercipta setelah tidak adanya, setelah ketidakadaan. Ya. Semuanya dari kita tidak mengingkari. Orang-orang kafir pun tidak mengingkari bahwasanya kita ini sekarang ini ada, sebelumnya itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Baru kemudian tercipta, terlahir, kemudian tumbuh, besar, berkembang, baru apa? Menjadi manusia yang sempurna. Qala wa annahu hadithun ba'da an lam yakun, dan bahwasanya dia ada, terjadi setelah dia dalam keadaan tidak ada. Dia terjadi, ada, wujud setelah sebelumnya dia apa? Dalam keadaan tidak ada, tidak pernah disebut, tidak ada namanya, tidak ada wujudnya, seperti itu. Semua orang mengakui hal tersebut. Qala alladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da an lam yakun qadirun ala i'adatihi bil aula. Maka yang menciptakan dia dan menjadikan dia ada setelah dia awalnya tidak ada, maka dialah yang kemudian mampu untuk membalikannya bil aula, lebih mampu lagi, yaitu lebih pantas lagi dan lebih mudah baginya untuk bisa mengembalikannya dari keadaan pernah ada kemudian menjadi ada lagi, ya, pernah ada kemudian menjadi mati, kemudian apa, hancur berkalang tanah, kemudian dikembalikan lagi, lebih mudah daripada menjadikannya dari keadaan tidak ada, ya, lebih mudah dari menjadikannya dalam dari keadaan tidak ada. Ini sisi pemikiran secara akal yang menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu suatu perkara yang mungkin, ya. Kita semua adalah apa, makhluk yang tercipta, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari keadaan tidak ada menjadi ada. Kemudian nanti kita mati. maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita dari keadaan pernah ada menjadi ada kembali, daripada apa, membuat dari awalnya, membuat dari keadaan tidak ada kemudian menjadi ada, ya. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mungkin, bagaimana tidak mungkin, dari keadaan tidak ada saja, dari keadaan tidak ada saja bisa menjadi ada, apalagi pernah ada dan kemudian melebur dengan tanah, masih ada zat-zatnya di situ, masih bisa dikembalikan, dan bahkan dalam satu hadis dikatakan masih ada apa, ujung dari tulang ekornya itu, ya. Bagaimana kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengembalikannya? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Surat Ar-Rum ayat 27. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya, memulai penciptaan dari keadaan tidak ada tadi kemudian mengulanginya, yaitu mengulangi dalam keadaan sudah mati, sudah hancur, kemudian dikembalikan lagi, diulangi lagi penciptaannya menjadi ada lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan yang seperti itu lebih mudah baginya. Artinya mengembalikan lebih mudah daripada penciptaan yang pertama, ya. Jadi ada dua perkara, al-khalq wal i'adah. Al-khalq ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu Allah Subhanahu wa taala mampu, dan ada i'adah, mengembalikan dari keadaan sudah pernah ada menjadi ada kembali. Maka ini juga Allah Subhanahu wa taala mampu, dan dikatakan di sini wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah baginya, itu lebih mudah baginya untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada untuk menjadi ada lagi. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat ke-104. Sebagaimana kami memulai pada awal penciptaan, maka sebagaimana seperti itu pula lah kami mengembalikannya. Sebagaimana kami menciptakan manusia pertama kali, seperti itu pula kami akan mengembalikannya, mengadakannya kembali. Wa'dan 'alaina, suatu janji atas kami, sungguh kami akan melakukan hal tersebut, yaitu merealisasikan al-ba'ts, dikembalikannya manusia menjadi hidup kembali nanti pada hari kiamat. Itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Nah, itu sisi bantahan akal yang pertama, atau sisi yang menunjukkan bahwasanya akal tidak menolak dan bahkan menerima, menunjukkan bahwasanya kebangkitan tersebut mungkin terjadi. Qala tsani, sisi yang kedua, kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ardi. Setiap orang itu tidak ada yang mengingkari keagungan penciptaan langit dan bumi. Likibrihima wa badi'i sun'atihima. Karena begitu besar keduanya, ukuran dan langit dan bumi itu begitu besar, sangat besar sekali, tidak kita ketahui ujung dari langit tersebut. Wa badi'i sun'atihima, dan begitu indahnya, begitu menakjubkannya penciptaan dari langit dan bumi tersebut. Sangat menakjubkan seluruh apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, maka setiap orang pasti sepakat bahwa penciptaan langit dan bumi adalah penciptaan yang sangat menakjubkan, ya, sangat indah. Kemudian penciptanya adalah zat yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, sangat maha sempurna ilmunya, maha sempurna kekuasaannya. Itu adalah suatu yang disepakati oleh setiap orang. Qala alladhi khalaqahuma qadirun ala khalqin nas wa i'adatihim bil aula. Dan yang menciptakan keduanya, menciptakan langit dan bumi, maka dia adalah yang mampu pula menciptakan manusia seluruhnya dan juga mengembalikan mereka. Ini lebih pantas baginya, lebih mampu lagi untuk melakukannya. Jadi kalau mau dibandingkan antara penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia, maka sungguh kita akan melihat bahwasanya penciptaan manusia ini sungguh sangat kecil sekali, sungguh sangat mudah sekali dibandingkan penciptaan langit dan bumi yang begitu rumitnya, yang begitu banyak perkara-perkara yang harus diatur di langit dan bumi tersebut. Maka zat yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi dengan keteraturan yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, tentu saja lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia, dan lebih mampu lagi untuk kemudian mengembalikannya setelah tidak ada, mengembalikan manusia setelah tidak ada. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Surat Ghafir ayat ke-57. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan manusia mudah. Penciptaan manusia adalah sesuatu yang remeh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah sekali untuk dilakukan. Lebih mudah dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Maka bagaimana kemudian kita bisa mengingkarinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengembalikan manusia setelah tidak ada menjadi ada dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin 'ala an yuhya al-mauta bala innahu 'ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Ahqaf ayat ke-33. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi kemudian tidak lelah setelah menciptakannya? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lelah setelah menciptakan langit dan bumi tersebut dalam 6 hari, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lelah kemudian beristirahat pada hari Ahad. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar dan akidah umat Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penciptaan langit dan bumi tidak lelah, tidak kemudian perlu beristirahat. Nah, qala biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Zat yang seperti ini keadaannya menciptakan langit dan bumi kemudian tidak lelah setelah penciptaannya, mampu untuk menghidupkan lagi orang-orang yang telah mati. Tentu saja, ya, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah mati. Itu sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Qala Ta'ala, bala innahu 'ala kulli syai'in qadir. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atas segala sesuatu maha mampu untuk melakukannya. Ya, ini surat Al-Qaf ayat ke-33. Kemudian masih dalil tentang hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin setelahnya, wa qala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul 'alim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat ke-81 dan 82. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk yang menciptakan yang semisal dengan mereka, ya, semisal dengan manusia setelah mereka mati, mampu untuk menciptakan yang semisal dengannya? Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, dan dialah zat yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Kemudian disebutkan betapa mudahnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang dikehendakinya. Innama amruhu, sesungguhnya perintahnya apabila menginginkan sesuatu untuk terjadi, bahwasanya dia berkata, berfirman, terjadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki sesuatu, cukup berkata kun, terjadilah, maka akan terjadi. Ya, maka akan terjadi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, termasuk diantaranya menghidupkan orang yang telah mati. Ya, yang manusia seluruhnya apabila berkumpul dengan kecanggihan teknologi mereka, dengan pemikiran yang maju yang mereka miliki, berkumpul seluruhnya untuk menghidupkan seorang yang telah mati, maka mereka tidak akan mampu untuk menghidupkannya kembali, mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya, tidak akan mampu untuk melakukannya. Apalagi kemudian orang yang telah mati dalam waktu yang lama, dalam kurun waktu yang lama, kemudian dikeluarkan lagi jasadnya atau dikeluarkan lagi apa-apa yang tersisa dari jasadnya di kuburannya, kemudian dikembalikan tubuhnya menjadi sempurna, maka tidak akan mampu manusia, walaupun berkumpul seluruh manusia yang ada di muka bumi ini untuk melakukannya. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kun," jadilah, maka terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sungguh sangat mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua yang menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu adalah suatu yang mungkin secara akal pikiran manusia. Yaitu bahwasanya kita melihat bahwasanya alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dan penciptaan alam semesta ini, langit dan bumi, sungguh sangat agung, sungguh sangat besar, sungguh sangat rumit ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Apalagi penciptaan manusia, apalagi kemudian menciptakan kembali manusia yang sudah pernah ada ya, menciptakan kembali dan menghidupkan manusia yang telah mati, itu adalah suatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala salis, yang ketiga dari perkara akli, perkara akal yang menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu adalah suatu yang mungkin untuk terjadi. Qala kullu dhi basarin yashahidu al-ardha majdabatan mayyitatan nabat. Bahwasanya setiap orang yang memiliki penglihatan melihat kepada bumi yang kering, yang tumbuh-tumbuhannya telah mati, tempat yang tandus, kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Qala fa idza nazala al-mataru 'alayha akhsabat wa haya nabatuha ba'da al-maut. Maka apabila turun hujan ke tanah yang kering dan tandus tersebut yang tumbuhan-tumbuhannya telah mati, maka kemudian menjadi subur kembali. Ya. Tempat yang awalnya tidak pernah ada hujan, kemudian turun hujan padanya, akan menjadi subur. Dan kemudian tumbuh-tumbuhannya akan mulai tumbuh lagi setelah lama mati tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ya. Seperti sawah misalnya, lama paceklik, kering, gersang, kemudian sampai tanah tersebut pecah-pecah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan padanya, tidak berapa lama bisa ditanami lagi sawah tersebut, tidak berapa lama menjadi hijau kembali tanah yang awalnya telah mati tadi. Itu bisa disaksikan oleh seluruh manusia yang pernah mengalami hal tersebut. Kekeringan di suatu tempat, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan padanya. Qala wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il mauta wa ba'thihim. Dan zat yang mampu untuk menghidupkan kembali manusia, menghidupkan kembali bumi setelah matinya, bumi yang telah mati, bumi yang telah gersang, bumi yang telah mati, tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya, kemudian mampu Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Qala, maka zat yang seperti itu qadirun ala ihya'il mauta. Maka zat yang seperti itu mampu pula untuk menghidupkan yang telah mati. Wa ba'tsihim, dan membangkitkan mereka setelah kematian mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat. Inna alladhi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Surat Fussilat ayat ke-39. Dan termasuk dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya, bahwasanya engkau melihat suatu tanah khasyah yang yaitu tandus, tidak ada gerakan padanya, ya, khusyuk, diam, kemudian apa, tidak ada tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah tadi. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka apabila kami turunkan kepadanya air yaitu hujan, ihtazzat warabat, mulai bergerak dia dan kemudian tumbuh, tumbuh-tumbuhan ya. Yang awalnya tandus, tidak ada tumbuhan, kemudian setelah turun air Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang cukup, hujan yang banyak, maka mulai merekah, yaitu mulai tumbuh tunas-tunas dari tumbuh-tumbuhan yang ada di yang pernah ada di tanah tersebut. Innallazi ahyaaha, sesungguhnya zat yang kemudian menghidupkan bumi tadi, menghidupkan tanah tadi yang tandus tadi, la muhyil mauta, sungguh dialah yang kemudian akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia itu maha mampu atas segala sesuatu ya. Jadi inilah perkara-perkara yang kita saksikan sendiri, yang secara akal ini adalah sesuatu yang mungkin dan terjadi dan kita saksikan ya, yang kemudian menunjukkan bahwasanya perkara kebangkitan tersebut adalah perkara yang mungkin, perkara yang bisa saja terjadi, yang sangat mungkin terjadi dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tiga perkara di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini adalah sisi bantahan kedua ya. Jadi sisi bantahan yang pertama tadi apa, tentang jalur periwayatannya yang begitu banyak ya. Kemudian sisi bantahan yang kedua adalah bahwasanya akal tidak menafikan hal tersebut dan bahkan menunjukkan bahwasanya kebangkitan tersebut adalah sesuatu yang mungkin, karena itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan langit dan bumi ya, yang mampu menciptakan manusia dari keadaan ada menjadi ada, dari keadaan tidak ada menjadi ada. Ini adalah sisi bantahan yang kedua, kemudian akan dilanjutkan dengan sisi bantahan yang ketiga dan keempat. Masih ada waktunya? 2 menit. Insya Allah akan kita bacakan sisi bantahan yang ketiga dan keempat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.